Mohon penjelasan bagaimana dengan sistem jastik, apa ini, jastatistik, yang belakangan ini marak dilakukan. Misalnya seseorang safar ke suatu negara kemudian menawarkan jasa titip barang-barang dari negara tersebut. Barang belum dikuasai namun sudah ditawarkan kepada calon pembeli. Biasanya hanya bermodal foto dan keterangan barang-barang. Penjual pun bertanggung jawab bila barang tidak sesuai pesanan. Ya. Kalau tidak ada akad ya di awal, akad jual beli maksud saya, wallahu alam, misal dia mengatakan saya mencari barang yang apa kriterianya demikian demikian, ya kalau ada insya Allah nanti saya beli ya kalau saya cocok melihatnya. Kalau seperti itu kemudian dibawakan suatu barang dan ternyata cocok lalu dia beli, jadi akadnya setelah jelas barangnya cocok, yang seperti itu insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi kalau orang yang tadi dititipi mencari, dia mengharuskan untuk membeli, maka tidak boleh ya, karena saat itu belum terjadi transaksi jual beli. Ya. Sehingga dia tidak punya wewenang untuk memaksa pembeli untuk membelinya. Wallahu alam. Insyaallah bab ini juga mungkin kita perdalam lagi hal-hal seputar ini, masih ada kaitan dengan bab tadi ya. Insyaallah kita perdalam lagi. Mohon penjelasan apa hukum jual beli dengan sistem pre-order, yaitu dengan cara penjual meminta calon pembeli membayar terlebih dahulu, setelah itu barang pesanan baru disiapkan. Contoh, penjual punya desain pakaian namun belum diproduksi, desain ini ditawarkan kepada pembeli dengan jangka waktu tertentu, setelah pembeli membayar maka desain segera diproduksi. Kalau misal ini ya, saya berikan contoh, misal saya seorang penjahit ya, saya punya kain, saya punya mesin jahit ya, saya punya model pakaian, saya tawarkan mau coba seperti ini ya, kain sudah ada, saya buatkan kalau mau ya. Baru kemudian kalau iya dibuat, kemudian dibeli ya, atau misalnya bahkan membayar dulu, yang seperti ini boleh ya. Ini namanya baik al-istisna, istilahnya ulama istisna, yakni ini berlaku misal seperti penjahit ya kan, atau tukang kayu ya, atau mungkin tukang las misalnya, atau yang sejenis itu. Dia memang belum buat, tapi dia pembuat dan dia punya barang-barangnya, alat-alatnya, semuanya tinggal dia buat. Yang seperti ini boleh, ulama membolehkan. Saya tinggal di Bandung, mempunyai seorang supplier yang berlokasi di Semarang. Saya telah izin dan mendapat izin untuk membantu menjualkan produknya secara online. Panjang. Insya Allah nanti saya baca, nanti saya titipkan jawabannya ke panitia, insya Allah, karena sudah maghrib ini. bolehkah membeli sapi kurban yang dikebiri dengan cara dipotong pelirnya? Kalau dari sisi dikebiri boleh, tapi kalau dari sisi umur di sini usia 4 bulan. Sisi umur 4 bulan belum, ya. Kambing, sapi atau kambing sama saja. Ya, ini boleh kalau dikebiri, dari sisi dikebiri. Kita telah bertaubat dari merokok, sementara masih ada satu bungkus. Bolehkah memberikan kepada orang yang masih merokok? Tidak boleh, ya. Itu namanya membantu orang berbuat dosa itu. Tidak boleh. Jadi rokoknya dibuang tempat sampah, ya. Potong-potong dulu juga, remes-remes buang tempat sampah. Ya, jangan dibuang tempat sampah dalam kondisi bagus. Nanti tukang sampah akan mengambilnya untuk dihisap. Wallahu a'lam. Ini karena waktu yang sudah habis. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab.